بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد حياكم الله بارك الله فيكم إن شاء الله kita melanjutkan kajian kifayat al-akhyar. Kita memohon kepada Allah Ta'ala al-istiqamah, as-sadat, ketepatan dan keikhlasan dalam beribadah, terutama dalam mencari ilmu tentang agama Allah Azza wa Jalla beserta dengan dalil-dalilnya. Kita lanjutkan kajian fiqih syafi'i kita, kali ini di kitab Kifayatul Akhyar. Kita sampai dari kalimat Syekh Taqiyuddin rahimahullah, yaitu wa ahmalal musannifu rahimahullah sunanan. Kita akan memulai dari situ. Wa ahmal al-musannifu rahimallahu sunana minha mas'hu al-raqabah wa sahaha al-rafi'iyu fi syarhi al-saghiri annaha sunnah. Ini annahu sunnah. Wa ihtajja fi al-syarhi al-kabiri bi annahu alayhi salatu wassalamu qala masḥu raqabati amanun min al-ghil. Di sini kalau di kitab yang anda pegang al-ghil, dan dalam tulisan lain atau harakat lain di kitab lain al-ghul. Wa'tarada an-Nawawi faqala la tumsah li'annahu lam yathbut fiha shay' wa lihadha lam yadhkurhu al-Shafi'i wa mutaqaddimu al-ashhab wa huwa as-sawab. Qala fi syarh al-Muhadzab wal hadith mawdu' wallahu a'lam. Qala al-Hamawi syarih at-tanbih al-jadid anna mash ar-raqabati laysa bi sunnah wa muqtadahu anna fi dhalika qawlayn wallahu a'lam. Ahmal al-musannifu sunanan, penulis kitab, ya, penulis kitab. Siapa penulis kitab ini? Ya, al-musannif di sini siapa maksudnya? Abu Suja' rahimahullah. Ya, Abu Suja' rahimahullah. Abu Suja' mengesampingkan beberapa sunnah. Kemudian Anda mendapatkan di sini kitab terjemahan Kifayatul Akhyar cetakan Pustaka Azam, mengatakan Taqiyuddin mengesampingkan beberapa sunnah. Wallah, ini kesalahan yang sangat buruk, ya, dalam penerjemahan. Lihat, Taqiyuddin mengesampingkan beberapa sunnah untuk menerjemahkan wa ahmal al-musannifu rahimahullah sunanan. Bukan masalah makna dari ahmala mengesampingkan, taib, itu enggak apa-apa secara halus, sunanan beberapa sunnah. Masalahnya adalah penerjemah kitab Kifayatul Akhyar Pustaka Azam ini menafsirkan al-musannif ini adalah Taqiyuddin. Apakah sahih? Lalu bagaimana Taqiyuddin di sini adalah penulis kitab Kifayatul Akhyar? Ya. Jadi Syekh Taqiyuddin Ar-Hisni inilah yang menulis Ahmal al-Musannifu rahimahullah ta'ala sunan. Lalu bagaimana dia mengibarkan dirinya mengesampingkan sunnah? Maksudnya adalah di sini Syekh Abu Suja', ya, Syekh Abu Suja', penulis matan Abi Suja', Ghayatul Ikhtisar atau At-Taqrib, Al-Ghayah atau At-Taqrib. Nah, mengesampingkan beberapa sunnah. Jadi ya, siapa yang mengesampingkan di sini? Musannif di sini siapa? Abu Suja'. Maka Allah, ini berarti ini kesesatan dalam menerjemah. Ya. Dan begitulah yang sering kita dapatkan dalam Pustaka Azam terjemahannya. Sepertinya apakah karena target cepat-cepatan banyak-banyakan atau gimana ini? Ini bisa menyesatkan bagi orang yang enggak paham bahasa Arab dan bagi orang yang tidak memperhatikan kitab aslinya. Di sini Abu Suja' mengesampingkan beberapa sunnah. Minha diantaranya mas'hur raqabah, mengusap tengkuk atau leher. mashur rokobah, mengusap nukuk atau leher. Ini dianggap sunnah oleh beberapa dari ulama. Ya. Dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin rahimahullah wa sahaha Ar-Rafi'iyyu fi syarh as-saghir annahu sunnah. Ar-Rafi'i rahimahullah taala. Yang kita tahu beliau penulis kitab Al-Aziz Syarh Al-Wajiz. Yaitu Ar-Rafi'i adalah Abdul Karim Abdul Qasim Ar-Rafi'i Al-Qazwini, wafat 623 Hijriah. Ya. Beliau mensahihkan pendapat ini sebagai sunnah. Mashur raqabah sebagai sunnah, mengusap tengkuk sebagai sunnah. Menilai sahih pendapat yang menyatakan ini sebagai sunnah. Dalam apa? Asy-Syarah As-Saghir. Dalam kitab Asy-Syarah As-Saghir atau mungkin Al-Muharrar. Yang kemudian diringkas oleh Imam Nawawi menjadi Minhaj Talibin. Wahtajja fi syarh al-kabir bi annahu alaihi salatu wassalam qala, dan al-Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh al-Kabir, dalam kitab Asy-Syarh al-Kabir, beliau berhujjah dengan apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi SAW bersabda, mashur raqabati amanun minal ghil. Itu ada yang mengatakan amanun minal ghul. Di sini berarti beliau rahimahullah dalam kitab Al-Aziz yaitu Asy-Syarh Al-Kabir itu berdalil dengan mashur raqabati amanun minal ghil, yang mana hadis ini bisa ditemukan di Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Ya. Kemudian Ibnu Salah mengatakan hadzal hadithu ghairu ma'rufin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini enggak dikenal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min qawli ba'dhi salaf. Itu merupakan perkataan sebagian salaf. Itu dikatakan oleh Ibnu Salah sebagaimana ditulis dalam kitab Talkhis Al-Habir Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kita baca dulu perkataannya Imam Nawawi di sini dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang kemudian nanti insyaallah akan kita explore lagi dari beberapa kitab mazhab Syafi'i. Wa atarabun Nawawi faqal, Imam Nawawi mengkritik. Ya. Dengan mengatakan la tumsah. Tidak diusap. Raqabah itu leher, tengkuk tidak diusap. Kenapa ya Syekh Nawawi? Li'annahu lam yathbut fiha syai. Kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun yang valid tentangnya. Walihada lam yadhkurhu Asy-Syafi'i wa mutaqaddimul ashab. Oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama ya awal-awal madhab Syafi'i itu tidak pernah menyebutkannya di kitab-kitab mereka. Ya, antum cari di kitab Al-Um tentang mashur raqabah, tidak ada. Yang ada adalah raqabah di sini maksudnya bukan tengkuk. Yang di kitab Al-Um kalaupun menemukan ar-raqabah maknanya adalah budak-budak. Nah. Wa huwa as-shawab, dikatakan oleh Taqiyuddin wa huwa as-shawab. Ini itulah atau dikatakan oleh Imam Nawawi wa huwa as-shawab. Inilah yang benar. Qala fi syarh al-muhaddab, afwan di sini wa huwa as-shawab ini bisa dimaksudkan adalah perkataan penulis Kifayatul Akhyar. Bahwasanya inilah yang benar yaitu ya mashur raqabah tidak dilakukan dalam wudu. Qala fi syarh al-muhaddab, berkata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab yaitu kitab Al-Majmu' wal hadith mawdu', hadith ini adalah mawdu'. Wallahu a'lam. Qala al-Hamawi, berkata Imam Hamawi salah satu ulama Syafi'iyah yang mensyarah kitab At-Tanbihnya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, berkata Imam Al-Hamawi, Al-Jadid, Al-Jadid di sini yaitu perkataan jadidnya Imam Syafi'i, anna mashar raqabati laisa bisunnah, bahwasanya mengusap tengkuk atau leher bukanlah sunnah. Itu dihikayatkan oleh Al-Hamawi dari perkataan jadidnya Imam Syafi'i, yaitu ketika di Mesir. Wa muqtadahu, ya berarti kan konsekuensinya adalah apa? Anna fi dzalika qaulain, bahwasanya dalam mashur raqabah, dalam mengusap tengkuk, itu ada dua pendapat Imam Syafi'i. Ada pendapat qadim, ada pendapat jadid. Ketika Al-Hamawi mengatakan adanya pendapat jadid ya Imam Syafi'i, maka pasti mafhumnya apa? Mafhum mukhalafahnya pasti ada pendapatnya qadimnya Imam Syafi'i ya. Karena tidak mungkin ada pensifatan jadid tanpa adanya hal yang qadim sebelumnya. Soal mashur raqabah ini ya, maka insyaallah akan kita bahas dari beberapa kitab-kitab mazhab Syafi'i. Tentunya kita tidak membicarakan tentang mazhab lain dulu. Perlu antum ketahui sekalian ikhwah sekalian rahimakumullah, masalah mashur raqabah ini bisa dibilang pencetusnya, yaitu yang membuat masyhurnya di kalangan mazhab, adalah Al-Imam Al-Ghazali. Ya, Al-Imam Al-Ghazali. Kalau di kitab Nihayatul Matlab, wallahu a'lam, Nihayatul Matlab fi dirayatul mazhab, karya Al-Imam Al-Juwayni, yaitu gurunya Imam Al-Ghazali, itu tidak ditemukan masalah mashur raqabah ini. Tetapi di kitabnya Imam Ghazali inilah yang kemudian ditambahkan, ya, baik di kitab Al-Wajiz maupun di kitab Al-Wasit. Kedua-duanya di kitab Al-Wasit fil Madhab dan Al-Wajiz karya Imam Ghazali, dua-duanya mashur raqabah merupakan sunnah yang ke-12. Ya. Mashur raqabah merupakan sunnah yang ke-12. Yang kemudian ya, karena ya, kitab Al-Wajiz disyarah kemudian oleh Imam Ar-Rafi'i, maka Imam Ar-Rafi'i pun memasukkan mashur raqabah juga sebagai sunnah. Ya. Jadi diawali dari apa? Dari kitabnya Imam Al-Ghazali Al-Wajiz. Ya. Maka kemudian jadi Al-Wajiz dan juga Al-Wasit karya Imam Ghazali. Kemudian Imam Ar-Rafi'i ya sebagai pensyarah kitab Al-Wajiznya Al-Ghazali, maka memasukkan juga Tsani Asyar Mashur Raqabah. Ya. Yang kemudian kitab Ar-Rafi'i yaitu Fathul Aziz atau Al-Aziz atau Asy-Syarh Al-Kabir, diringkas oleh Al-Imam An-Nawawi dan ditambahkan dengan tambahan-tambahan alanya ala An-Nawawi. Maka kitab tersebut dinamakan oleh Imam Nawawi Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin. Dalam kitab Raudhatul Talibin ada pembahasan mengenai ini. Ya. Abu Zakaria Muhyiddin Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, Al-Thaniyata Asyar 12 Mashur Raqabah, ya, mengusap raqabah, mengusap leher atau tengkuk. Di sini pertanyaan dari Imam Nawawi, wa hal huwa sunnatun am adab, apakah mashur raqabah ini merupakan sunnah atau sekadar adab, ya, etika. Jadi dua-duanya beda. Sunnah itu ada makna tersendiri, adab juga ada makna tersendiri. Ya. Ini yang perlu kita bedakan. Apakah mengusap tengkuk itu sunnah atau adab? Fihi wajhan. Ada dua pendapat. Tapi Imam Nawawi mengatakan terlebih dahulu, wa sunnatu wal adabu yashtarikani fi asli al-istihbab. Sunnah dan juga adab keduanya saling berselikat dalam asalnya, yaitu dua-duanya sama-sama mustahab. Kedua-duanya sama-sama disukai, dianjurkan. Lakinna sunnata yata'akkadu sya'nuha. Tetapi sunnah itu menguat perkaranya. Ketika disebut ini sunnah, itu lebih kuat daripada sebagai disebut adab biasa. wal adabu duna dzalik. Adapun yang adab bukan seperti itu. Tidak seperti sunnah kekuatannya. Tsummal aktsarun, kemudian mayoritas ulama, ala annahu yamsahu bi baqi balal ar-ra'si aw al-udhuni. Ala kulli hal di sini. Yang tadi tidak usah dipakai, diambil atau dibaca. Di sini pelajarannya apa? Beliau belum memfinalkan makna, belum memfinalkan keputusan mashhur raqabah ini sunnah atau adab. Tadi kita sudah mempelajari bedanya sunnah dengan adab. Tetapi dua-duanya sama-sama hal yang disukai. Maka qultu, aku mengatakan, tadi kan aslu raudhah tadi. Sekarang perkataannya Imam Nawawi dalam Radhatut Thalibin. Qultu, aku berkata, wa dhahaba katsirun min ashabina ila annaha la tumsah. Dan berpendapatlah banyak dari ashab Asy-Syafi'iyah, dari ulama besar Syafi'iyah, ila annaha la tumsah, bahwasanya raqabah itu tidak diusap. Kenapa? Li annahu lam yathbut fiha syai'un asla. Karena tidak adanya ketetapan yang valid. Tidak ada asal, tidak ada dalil yang valid mengenai mashhur raqabah. Nah, inilah sebagaimana yang dikatakan oleh tadi al-Imam Taqiyuddin al-Hisni, walihada lam yadhkurhu Syafi'i wa mutaqaddimul ashab wa hadha huwa as-shawab. Dan inilah yang dikatakan, ini tidak pernah disebut oleh Imam Syafi'i dan awal-awal ulama madhab, wa hadha huwa as-shawab. Berarti perkataan wa hadha huwa as-shawab ada perkataan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bagaimana dengan pandangan ulama lainnya setelah Imam Nawawi? Apakah mereka juga tetap menyinggung masalah ini? Mari kita melihat ke kitab-kitab syuruhat Minhajul Thalibin Imam Nawawi, kitab-kitab syuruhat. Tiga kitab terbesar syuruhat Minhajul Thalibin, yaitu dari kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami, juga dari kitab Mughni al-Muhtaj karya Muhammad Asy-Syarbini, juga dari kitab Nihayatul Muhtaj karya Syihabuddin Ar-Rumli. Coba kita lihat. Kita mulai dari yang paling klasik dulu, yang lebih awal, yaitu Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi syarh al-Minhaj, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wa fi mashhi raqabati khilaf. Dalam masalah mengusap raqabah, mengusap tengkuk itu, ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan mazhab ini Syafi'iyah. War rajihu adamu nadbihi. Yang rajih adalah tidak dianjurkannya, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa'turidha, kemudian ditentang, bi anna hadithahu lam yu'mal bihi fil fadail. Bahwasanya bi anna hadithahu yu'mal bihi fil fadail. Bahwasanya hadith yang berkaitan dengan mashur raqabah itu tetap bisa diamalkan dalam fadailul a'mal. Tetapi kemudian dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yuraddu bima marra anifan, dan dibantah dengan apa yang tadi telah berlalu. Kama yusyiru ilaihi qaulul musannif, sebagaimana diisyaratkan padanya oleh perkataan musannif, perkataan Imam Nawawi, anna khabarahuma maudhu', bahwasanya khabar dua hadis berkaitan dengan mashhur raqabah itu sifatnya maudhu'. Ya. Fa bi taqdiri salamatihi min al-wad'i huwa syadidud dha'fi fala yu'mal bih. Maka dengan takdir keselamatannya dari wad', misalnya, anggaplah hadis tersebut tidak maudhu'. Tetapi dia tetap syadidul da'af, tetap da'ifnya lemah. Fala yu'mal bih, maka tetap tidak bisa diamalkan. Jadi kalimat mashhur raqabah aman minal ghil atau minal ghul, itu tetap syadidul da'af, da'af syadid, itu besar, sangat keras da'ifnya, lemahnya. maka tidak diamalkan. Ya. Nah, kemudian kita tahu ya bahwasanya Tuhfatul Muhtajini karya Ibnu Hajar Al-Haytami ya, memiliki syarahnya, Syarah Al-Midad atau Hasyiah, Hasyiah Asy-Syirwani. Maka berkata Asy-Syirwani begitu juga kata kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami kan, yang rajih sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Nawawi, yang rajih adalah tidak dianjurkannya sampai leher. Ya. Maka kata Asy-Syirwani dalam hasiatnya terhadap Tuhfatul Muhtaj, kadza fi nihayati wal mughni. Begitu juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj dan dalam kitab Mughni al Muhtaj. Ya. Yang namanya rukbah leher itu tidak diusap. Ya. Dan masfur rukbati amanu min al-ghil, ini adalah hadis maudhu'. Ya. Tapi di sini ya. Tapi di sini kemudian Asy-Syirwani ya, menyebutkan hasilnya adalah mutaakhirin dari mazhab ya. Setelah Imam Nawawi, banyak yang bertaklid kepada Imam Nawawi dengan mengatakan hadis ini la asla lahu, hadis ini palsu, tidak ada asalnya. Tapi kemudian Asy-Syirwani mengklaim ya, ini klaim dari Asy-Syirwani bahwasanya kalam ahli hadis mengisyaratkan bahwasanya hadis mashur raqabati amanun min al-ghil memiliki turuk, jalur-jalur dan syawahid penguat-penguat yang bisa terangkat ke derajat hasan. Ini pengakuan dari Asy-Syirwani. Cuma kalau anda pribadi belum menemukan Allah dengan keterbatasan dan kefakiran anda terhadap ilmu, bagaimana bisa jalur-jalur hadis mashur raqabati amanun min al-ghil itu bisa banyak turuknya, jalurnya dan penguatnya, bagaimana? Karena yang namanya mashur raqabah ini suatu amalan yang muayyan, suatu ibadah yang muayyan, memerlukan dalil dan memang memerlukan banyak jalur dalil, kalaupun misalnya dari itu dhaif. Dan Ibnu Hajar Al-Haytami sebagai pemilik kitab Tuhfatul Muhtaj sudah mengatakan fa bi taqdiri salamatihi min al-wad'i huwa syadidud dha'f. Sekalipun misalnya hadis mashur raqabati amanun min al-ghil ini selamat dari kepalsuan, berarti kan sekadar apa? Dhaif, tapi tetap dia dhaif yang syadidud dha'f. Lemah, yang sangat lemah. Dan hadis yang sangat lemah ya, itu sekalipun berapapun banyaknya tariq, dan tariq-tariqnya juga sama-sama sangat lemah, bukan lemah biasa, dhaif jiddan, maka dia tidak bisa terangkat derajat hasan. Maka di sini klaim dari Asy-Syirwani rahimahullah memerlukan bukti. Beliau mengatakan yartaqi biha ila darajatil hasan, hadis itu bisa terangkat ke derajat hasan. Oleh karena itu berangkat dari klaim beliau rahimahullah bahwasanya hadis mashur raqabah amal min al-ghul itu bisa terangkat ke derajat hasan, beliau mengatakan falladhi yadhharu lil faqir annahu la ba'sa bimas'ihi, dan yang lebih zahir bagi sang fakir ya, bagi beliau yaitu bagi Asy-Syirwani bahwasanya tidak apa-apa untuk mengusap tengkuk atau leher. Nah, ini kata Syekh siapa? Kata Syekh Asy-Syirwani. Tapi kalau kita lihat ini tidak satu pendapat dengan Syekh Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Ya. Kalau misalnya Imam Syamsuddin Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah wafat 977 ya. Beliau dalam kitab Mughni al-Muhtaj mengatakan wala yusannu mashur raqabati idh lam yathbut fihi syai', tidak disunnahkan mengusap raqabah. Karena apa? Tidak ada yang valid kabar tentang raqabah ini. Ya. Maka beliau menyebutkan qol musannif, berkata Imam Nawawi bal huwa bid'ah. Syuf. Imam Nawawi dikatakan oleh Asy-Syirbini, Imam Nawawi mengatakan bal huwa bid'ah, bahkan melakukan mengusap rokobah itu adalah kebidaan, bidah idhofiyah, yaitu tambahan, ya kan? Nah, begitu juga dengan Al-Imam Syihabuddin Ar-Romli, wafat 1004 Hijriah, dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj, beliau juga menghikayatkan bahwa Imam Nawawi berkata, mashur raqabah itu bid'ah. Nah, tadi kembali ke perkataan Al-Khatib Asy-Syirbini, menyebutkan khabar mashur raqabah amanun minal ghil itu maudhu'. Dan athar Ibnu Umar juga ada. Perkataan Ibnu Umar berkaitan dengan mashur raqabah. Paham? Nah, dikatakan oleh Asy-Syirbini rahimahullah, atharnya Ibnu Umar dengan berkata seperti ini, man tawaddaa wa masaha 'unuqahu uqiyal ghilla yaumil qiyamati. Barang siapa yang wudu dan mengusap 'unuq, yaitu punuk tengkuknya, lehernya, uqiyal ghilla yaumil qiyamah, dia dihindari dari ghil, kedengkian, keburukan dari hari kiamat. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, ini adalah athar Ibnu Umar, ini athar yang ghairu ma'ruf, tidak dikenal. Syuk. Tidak dikenal. Ya. Bagaimana ini berarti? Dan tadi kan ada yang mengatakan juga di antara bahwasanya ini adalah perkataan sebagian salaf. Tetapi pun ketika disebut ini perkataan Ibnu Umar, juga kata Syirbini ini tidak ma'ruf perkataan Ibnu Umar. Itu dalam kitab Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj. Ya. Jadi gimana mauqifnya Al-Khatib Asy-Syirbini dalam permasalahan mashur raqabah? Mauqifnya beliau bahwasanya hal ini tidak disunnahkan. Ya. Tidak dianjurkan. Begitu juga dengan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj mengatakan tidak dianjurkan. Ya. Begitu juga dengan Syihabuddin Ar-Romli dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan tidak dianjurkan. Hanya saja Asy-Syirwani tadi dalam hasyiah terhadap Tuhfatul Muhtaj mengatakan tidak apa-apa. Nah. Dan dihikayatkan oleh Asy-Syirbini juga Syihabuddin Ar-Romli dan kedua kitab mereka berdua bahwasa Imam Nawawi berkata itulah bid'ah. Di sini kita lihat Imam Nawawi, ya, setelah menghadirkan kritikan terhadap hadis ini, ya, kemudian juga setelahnya dari zaman ke zaman turun temurun, karena Nawawi ini adalah muhakkik mazhab, maka banyak ulama besar Syafi'iyah bertaklid pada Imam Nawawi. Dan datanglah Asy-Syirwani ketika memberikan hasyiah kepada Tuhfatul Muhtaj, beliau mengatakan annahu la ba'sa bimasihihi. Berarti ini Asy-Syirwani bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan para ya'imah, para imam madhab Syafi'i. Bertentangan dengan An-Nawawi terutama, pertama. Karena An-Nawawi dikatakan oleh Asy-Syirbini dan juga Ar-Romli bahwasanya beliau mengatakan itu bid'ah. Tapi Asy-Syirwani mengatakan itu tidak apa-apa. Ini kan berarti bertentangan. Apakah kemudian Imam Nawawi berkata ini bid'ah hasanah? Enggak juga. Anda yakin ini bid'ah yang maksud tentu adalah bid'ah yang dolalah. Ya. Karena memang tidak ada sunnahnya. Dan ini tambahan semata. Dan wudu masalah tauqif. Membutuhkan dalil. Dan tidak ada dalil yang sahih. Bahkan tidak bisa terangkat derajatnya ke derajat hasan. Inilah penyebabnya. Mengapa Asy-Syirwani berbeda dengan Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi mengatakan maudhu'. Asy-Syirwani mengatakan enggak, dia bisa banyak hadis, banyak tingkatannya, banyak turuknya dan syawahidnya, maka bisa menjadi derajat hasan. Kemudian Asy-Syirwani juga bertentangan dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekalipun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, sekalipun kita bisa tolerir bahwasanya khabar mashur raqabati amanun min al-ghil itu tidak maudhu melainkan dhaif, maka tetap dia dhaif jidan dan tidak bisa diangkat ke derajat hasan dan tidak boleh diamalkan. Tapi Asy-Syirwani tidak. Mengenai enggak apa-apa karena bisa ke derajat hasan. Ya. Nah. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang bisa kita dapatkan ya dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Oke. Wallahu taala. Kita lanjutkan ya. ومنها الدعوات على أعضاء الوضوء قاله الرافعي قال النووي هذه الأدعية لا أصل لها ولم يذكرها الشافعي والجمهور والله أعلم. Di antara perkara sunnah yang dalam sunnah yang di singkirkan oleh Abu Syuja' al-Rimatannya adalah da'wat ala a'dha'il wudu, doa-doa untuk anggota-anggota tubuh yang menjadi media wudu atau yang menjadi basuhan atau cucian usapan dalam wudu. Qala Rafi'i, Al-Imam Rafi'i mengatakannya. Ini yang disebutkan oleh Imam Rafi'i termasuk sunnah. Tetapi perhatikan baik-baik. Qala an-Nawawi, kata Imam Nawawi, hadhihi al-ad'iyatu la asla laha. Doa-doa semacam ini tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Wa lam yadhkurha asy-Syafi'i wal jumhur. Imam Syafi'i dan para jumhur ulama, mereka tidak pernah menyebutkan adanya doa-doa di setiap anggota wudu. Wallahu a'lam. Nah, inilah kontra yang telah kita saksikan. Dua poin, dua permasalahan. Al-Imam Ar-Rafi'i muhakkik mazhab Syafi'i dan juga Imam Nawawi muhakkik mazhab Syafi'i. Ya. Kontra dalam dua permasalahan. Imam Ar-Rafi'i mensunnahkan ini. Imam An-Nawawi mengatakan ini tidak disunnahkan. Imam Ar-Rafi'i mensunnahkan yang itu. Imam An-Nawawi tidak mensunnahkannya. Nah, untuk masalah berkaitan dengan doa di setiap anggota wudu, ya, Imam Nawawi telah jelas ketetapannya bagi beliau tidak disyariatkan. Ya. Dan itu juga yang manhaj tersebut atau pendapat mauqif tersebut juga diambil oleh Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab-kitab fiqih beliau. Dan Imam Zakaria Al-Ansari, untuk Syekhul Islam biasa disebut Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, yani beliau berkata ay fi sihah wa illa faqad ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam min turqin dhaifah fi tarikh Ibn Hibban wa ghairi. Di sini Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahwasanya telah diriwayatkan tentang doa-doa untuk anggota tubuh wudu itu dari jalur-jalur yang lemah dalam kitab tarikh Ibn Hibban dan lain-lain. Dan kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah, wa mithluhu yu'malu bihi fi fadailil a'mal. Dan yang seperti itu ya, tentang doa setiap anggota wudu diamalkan dalam fadail al-a'mal. Tapi ini kan berarti menurut beliau bahwasanya hadis-hadis dhaif berkaitan dengan doa-doa terhadap anggota wudu itu tetap bisa dioperasikan, diamalkan, diwartakan dalam konteks apa? Targhib fadailul a'mal. Permasalahannya adalah ketika ini menjadi syariat, doa untuk setiap anggota wudu, maka ini kan menjadi syariat, kan? Perlu dalil yang sahih atau hasan. Maka ini tidak bisa. Fadailul a'mal tetap harus ada asalnya. Sementara kata Imam An-Nawawi, la asla li du'ail a'dha, tidak ada asal yang sabit untuk doa anggota-anggota tubuh. Maka kini kontra. Syekh Zakaria Al-Ansari ini tidak begitu saja menyebutkan bahwasanya ini tidak benar, bukan. Beliau memang mengakui dhaifnya riwayat-riwayat dari Nabi yang berkaitan dengan doa untuk anggota tubuh, wudu. Sementara Imam Nawawi tegas mengatakan tidak ada dalil, tidak ada asalnya. Dan begitu juga Ibnu Hajar mengikuti Imam Nawawi dalam permasalahan ini. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari sepertinya berusaha untuk lebih halus dan tidak serta-merta meninggalkan perkara doa untuk setiap anggota wudu. Adapun Ash-Shihab Ar-Ramli dan anaknya, yang keduanya disebut Ar-Ramli juga, ya, lebih menguatkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Bahkan beliau mengatakan annahu la ba'sa bihi 'inda Ibn Hajar, bahwasanya bagi Ibn Hajar Al-Haythami da'wat 'ala a'dha'il wudhu itu tidak masalah, dan bahwasanya itu adalah doaun hasan. Nah, taib, itu adalah doaun hasan, karena doa-doa untuk anggota wudhu itu adalah doa yang baik. Untuk masalah ini perkataan yang benar, sahih. Ya, kalau kita tahu doa-doa untuk anggota wudhu, ya, yang masyhur, ya, untuk misalnya mencuci tangan, ya, ada doa Allahumma nawilnil kitabil yamin, ya Allah berikanlah aku kitab nanti catatan amal dengan tangan kanan, karena itu memang penghuni surga seperti itu. Al-Madmadah ketika misalnya kumur-kumur, ada Allahumma thabbit lisani binutqi bisyahada, ya Allah tetapkanlah lisan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Untuk al-istinsyak, untuk al-istinthar, misalnya untuk mencuci wajah, ya, ketika membasuh wajah ada doa Allahumma bayyid bayyid wajhi yawma taswaddul wujuh, yawma taswaddul wujuh wa tabyaddul wujuh, ya Allah putihkanlah wajah saya ketika banyak wajah-wajah menghitam, dan juga ada wajah-wajah yang memutih di hari kiamat nanti. Itu semua memang doaun hasan sebagaimana dikatakan oleh siapa? Ash-Shihab Ar-Ramli, ya, doaun hasan. Tetapi para ulama yang mungkin di sini, ya, perbedaannya antara Ash-Shihab Ar-Ramli dengan Ar-Rafi'i dalam masalah ini adalah, kalau Ar-Rafi'i menganggap itu adalah sesuatu yang mustahab atau sunnah. Kalau Ar-Ramli, ya, atau Ibnu Hajar sebelumnya, Ibnu Hajar mengatakan tidak masalah dengan ini. Dan Ibnu Hajar mengakui sebagaimana Imam Nawawi bahwasanya tidak ada asalnya untuk doa semacam ini. Tapi Ibnu Hajar lebih ringan mengatakan la ba'sa bihi, doa itu tidak ada masalah. Jadi diplomatis jawabannya. Ash-Shihab Ar-Ramli mengatakan itu memang doa yang baik, tetapi lakin la yu'taqadu sunniyatuhu, tetapi tidak diyakini kesunnahannya. Bisa dipahami? Paham? Doa ini sesuatu yang baik, tetapi tidak diyakini, tidak dijadikan akidah, tidak dijadikan syariat kesunahannya. Bisa difahami. Contoh misalnya contoh. Salaman setelah sholat. Hukum asal kita bersalaman dengan samping kita setelah salam, setelah sholat, itu hukum asalnya boleh atau tidak? Boleh. Tidak masalah. apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya salaman setelah sholat? Tidak ada dalil. Tapi apakah hukum asal salaman itu kembali kepada keumuman salaman, yaitu bagus? Bagus. Itu adalah sesuatu yang bagus karena salaman bagus. Tetapi lakin la yu'taqadu sunniyatuhu, tapi tidak diyakini akan disyariatnya, disyariatkannya salaman setelah salam salat. Pahami perbedaan ini. Nah, ini yang dimaksud Syihab Ar-Romli seperti ini. Doa, ya doa untuk anggota-anggota wudu. Doa-doanya doa-doa yang bagus. Tetapi ketika kita melafalkan doa tersebut, tidak kita anggap sebagai suatu syariat yang baru, melainkan sekadar doa mutlak untuk anggota-anggota wudu ini. Nah, konsekuensi dari tidak diakui, tidak dianggap sebagai syariat adalah kita tidak merutinkan hal tersebut. Faham? Far' seperti ini kan banyak asbahnya, ya, nazirahnya juga banyak. Mirip misalnya dengan apa? Tadi salam tadi. Antum mau salam, salaman dengan orang, ya, something antum. Setelah salam salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus antum salam. Tapi asalnya itu boleh enggak? Asalnya boleh. Kapan enggak bolehnya? Ketika kita anggap bahwasanya ini adalah sunnah setelah salat. Eh. Atau kita anggap ini suatu rutinitas setiap setelah salat fardu berjamaah. Baru yang ini bisa disebut sebagai apa? Kebidaahan. Oke. Okay. Adapun ketika seseorang sekali aja salam, nanti besok-besoknya atau sholat berikutnya enggak melakukan itu, cuman sekali aja ketemu, oh antum ada di sini, masya Allah, baru ketemu gitu setelah salam, oh baru ketemu teman sampingnya, apa fadl, enggak masalah dengan salamnya. Begitu juga dengan kiasan di masalah doa ini, ketika seseorang doa untuk anggota tubuhnya, maka itu ketika dia meniatkan doa mutlak saja biasa dan tidak meniatkan ini sebagai sesuatu tambahan dalam wudu atau sunnah dalam wudu, maka itu tidak masalah sebagaimana yang disebutkan oleh Syihab Ar-Romli. Nah, baik. Jadi bedakan hal-hal ini, detail fiqih seperti ini. Nah, tapi ketiga doa-doa ini dianggap sebagai sesuatu yang rutinitas, ya, maka ini bisa menjadi bid'ah. Bisa menjadi bid'ah. Baik. Nah. Sebaiknya dihindari. Kalau antum ingin mendoakan anggota-anggota tubuh antum dengan doa-doa tersebut, ya ketika di occasional lain, karena kita menghindari khilaf, menghindari cenderung kepada kebid'ahan. Gitu aja. Ya. Baik, kita lanjutkan berarti, ya. Tadi sudah doa-doa untuk anggota-anggota wudu. Perkataan ya at-taqiyyah dan al-hisni. ومنها الاستعانة هل تكره وجهان قال النووي الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه وأصحهما لا يكره أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه فمكروه قطعا وإن كان بإحضار الماء فلا بأس ولا يقال خلاف الأولى وحيث كان له عذر فلا بأس بالاستعانة مطلقا والله أعلم. Perhatikan lagi dakik, masalah lainnya yang dakik, yaitu yang detail. Kita Syekh Takiyuddin Al-Hisni Al-Isti'anah. Al-Isti'anah di sini apa? Al-Isti'anah yaitu meminta tolong dalam berwudu. Meminta tolong untuk misalnya kalau misalnya meminta tolong bawain ember boleh enggak? Nah, itu boleh. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Ini hal yang mubah. Tidak makruh. Tapi meminta tolong untuk diwudukan. Aha. Coba kita baca. Wajhan. Ada dua wajah. Dua pendapat. Qala An-Nawawi. Al-wajhan, dua pendapat ini mu'tabar dalam permasalahan apa? Fima idza ista'ana biman yasubbu 'alaih. Pendapat ini, dua pendapat ini, takutnya tadi salah kalimat. Dua pendapat. Ada dua pendapat dalam mazhab, dua wajah. Dalam kasus apa? Idza ista'ana biman yasubbu 'alaih. Jika seseorang meminta tolong untuk disiramkan oleh orang lain, paham? Misal, antum mau wudu, ya. Kemudian antum menyuruh anak antum atau siapapun ya, tolong ambilkan air, kemudian tolong siramkan buat saya, kucurkan, ya. Kucurkan buat saya. Aku orang itu yang antum suruh berdiri, kemudian mengucurkan baik dengan selang atau dengan gayung. Terus antum nikmati itu air, ya. Antum cuci tangan atau. Yang seperti ini asahruhuma la yukrah. Kata Imam Nawawi yang seperti ini, yang lebih benar dari dua pendapat adalah tidak dimakruhkan. Adapun pendapat lain adalah makruh. Paham? Ana ulangi, ya. Baik. Al-isti'anah itu artinya apa? Meminta tolong. Apakah meminta tolong dalam berwudu itu dimakruhkan? Baik, anggap di sini ada tiga kasus. Ya. Ada tiga kasus. Kasus pertama, seseorang meminta kepada orang lain, tolong bawakan saya ember untuk berwudu, tapi itu cuma bawain ember aja sama air. Setelah itu udah dia wudu sendiri. Ini bentuk isti'anah yang pertama. Baik, catat baik-baik. Isti'anah yang pertama bentuknya, anda tambahkan ini yang pertama ini, anda tambahkan. Tidak ada di kitab, anda tambahkan. Isti'anah yang pertama, seseorang meminta tolong kepada orang lain untuk apa? Tolong bawakan saya ember untuk saya berwudu, nanti biar saya wudu sendiri. Udah, jadi kamu minta, kamu tolongin saya, bawain ember sama air aja, udah selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk isti'anah dalam berwudu adalah seseorang meminta tolong pada orang lain, bukan bawain ember aja, tetapi tolong siramkan air ke tubuh saya. Siramkan di sini bukan cucikan tubuh saya, bukan, tapi misal gayung tolong diolengin sedikit, ya, kamu olengin sedikit, saya berwudu. Ya, biar mempermudah saya. Kalau dulu kan zaman dulu nggak ada keran. Ya, misal ini kaleng gede atau gayung, tolong di olengin dikit supaya airnya tumpah dan saya bisa wudu di bawahnya. Ini isti'anah yang kedua. Paham? Isti'anah yang ketiga yaitu meminta tolong pada orang, ya, tolong cucikan tangan saya, cucikan muka saya, basuhi wajah saya, basuhi tangan saya, usapi kepala saya dan telinga saya, terus basuhi kaki saya. Paham perbedaannya? Paham? Kita ulangi dengan penghukuman masing-masing, ya. Yang pertama tadi gimana isti'anahnya? Seseorang meminta tolong pada orang lain untuk mendatangkan ember atau air kepadanya dan dia akan berwudu sendirian, mandiri. Apa hukumnya ini? Boleh. Nabi SAW pun pernah menyuruh sahabat, beberapa sahabat juniornya untuk mengambilkan air kepada Allah. Hal ini ada dalilnya, boleh selesai perkara. Isti'adah yang kedua, meminta tolong agar orang lain menyiramkan air kepadanya sehingga ia bisa berwudu dengan mudah tanpa dia harus repot-repot menyiramkan air pada dirinya. Misalnya mengolengkan kaleng atau gayung supaya airnya tumpah dan dia berwudu di bawahnya. Ini yang disebut Imam Nawawi al-Wajhan, ada dua pendapat. Fima idza ista'ana biman yasubbu alaihi, terhadap orang yang meminta tolong dengan meminta agar disiramkan kepadanya air. Wa ashahuhuma, yang lebih sahih kata Imam Ar-Rafi'i adalah hal seperti ini, la yukrah, tidak dimakruhkan. Berarti apa? Boleh. Boleh hal seperti ini. Jadi ketika misalnya antum meminta kepada seseorang, tolong dong, saya mau wudu tapi saya enggak biasa wudu bercipak-cipak, apa namanya, masuk ke air tangan anak ya, antum ini gayung, terus tolong jadikan gayung itu keluar airnya tumpah, kemudian nanti saya biar wudu sendiri. Yang seperti ini tidak dimakruhkan, dan pendapat lain makruh, tapi yang disahihkan oleh Imam Nawawi adalah tidak makruh. Jadi selesai yang pertama tadi, isti'anah yang pertama tidak masalah, boleh. Isti'anah yang kedua juga tidak masalah. Amma, kita teruskan, amma idza ista'ana biman yaghsilu a'dha'a. Adapun kalau misalnya dia meminta tolong agar orang mencuci atau membasuh anggota tubuhnya. Nah, kata ya, di sini dikatakan famakruhun qata'a. Famakruhun qata'a. Maka ini makruh. Jelas-jelas makruh yang seperti ini. Ya. Nah, makruh. Tidak sampai haram ya, tapi makruh. Misalnya antum dalam kondisi sehat, enak. Kemudian antum menyuruh istri antum, tolong bawa gayung. Kemudian istriku, kamu jadikan apa, airnya diusap-usapkan ke wajah, ke tangan, kemudian basuhin wajah saya dengan tangan kamu ya, dengan air itu. Ini makruh benar-benar. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana dengan kasus yang pertama tadi? Wa in kana bi ihdaril ma. Kalau misalnya sekedar menghadirkan air, bawain ember gitu, bawain air, tolong bawain dong buat saya wudu, itu pada bas, itu enggak masalah. Tadi itu kasus pertama udah jelas ya. Wala yuqal, dan dia dikatakan khilaful aula. Hal seperti ini yaitu meminta orang lain untuk menghadirkan ember atau gayung berisikan air untuk wudu, itu tidak disebut khilaful aula, menyelisihi perkara yang lebih baik. Enggak, itu juga enggak masalah. Maksudnya udahlah, tidak usah dipermasalahkan hal tersebut, tidak usah disebut-sebut. Ya, lebih baik kita sendirian, enggak usah. Udah biarin aja orang yang, kalau misalnya mau minta tolong orang lain untuk mendatangkan air, itu tidak masalah sama sekali. Baik. Kemudian dikatakan wahaitu kana lahu udzur, dan ada kalau misalnya orang ini mempunyai udzur, fala ba'sa bil isti'anati mutlaq, maka tidak masalah meminta tolong secara mutlak untuk kasus manapun. Untuk kasus manapun meminta tolong tidak masalah, termasuk yang kasus ketiga tadi, yaitu minta dibasuhin di tubuhnya dengan air melalui tangan orang lain. Itu tidak masalah kalau misalnya punya ulur, misalnya seseorang ya lumpuh tangannya, dia nggak bisa wudu, maka dia menggunakan tangan orang, maka ini tidak ada masalah. Bahkan memang ini menjadi keharusan di banyak kondisi. Wallahu ta'ala. So, di sini masalah ini masih ada beberapa yang bisa kita bahas, tapi ala kulli hal semoga ya sedikit ini bermanfaat, dan akan kita lanjutkan pada pekan depan mengenai kitab Kifayatul Akhir ini. Jazakumullah khair atas baiknya istimah antum dan mendengarkan kajian ini. Semoga ini sangat bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.